Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala Utsmanu ad-Darimi haddatsana Abu Musa wa haddatsana Abu qala haddatsana idza warajadta sana taqra qablahu qala qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Abu Uwana qala haddatsana Al-Ajlahu qala haddatsana Ad-Duhaq bin Muzahim qala inna Allah ya'muru as-samaa'a yawmal qiyamah fatansaqqu biman fiha fayuhituna bil ardi wa man fiha thumma ya'muru as-samaa'a as-samaa'a as-saniyata hatta dhakara sab'a samawat fayakununa sab'ata sufufin qada ahatu bin nasi thumma yanzilul malakul a'la jalla jalaluh al-malikul, al-malikul a'la malakul a'la jalla jalaluh bi bahaihi wa jamalihi wa ma'ahu ma sya'a minal malaikati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati al-kiram, kita masih dalam penjelasan athar ataupun dalil-dalil yang datang daripada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Allah tabaraka taala itu di atas makhluknya. Dan kita selalu menyebutkan di antara sebagian dalil ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Bahkan ada yang diklaim para ulama sebagiannya palsu. Tetapi kita bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Wa qala Utsman ad-Darimi, berkata Utsman ad-Darimi, haddatsana Abu Musa qala haddatsana Abu Wana qala haddatsana al-Ajlah qala haddatsana ad-Duhhaq ibn Muzahim. Berkata Utsman bin Darimi, Abu Musa meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Abu Wana menceritakan kepada kami ya al-Ajlah. Berkata Abu Wana al-Ajlah menceritakan kepada kami ya, berkata al-Ajlah, Dhahhaq bin Muzahim menceritakan kepada kami. Inilah yang disebut dengan nama sanad. Qala, berkata Dhahhaq bin Muzahim, inna allaha ya'muru as-samaa'a yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan langit di hari kiamat. Fatansyaqqu biman fiha, maka langit tersebut pun pecah belah, kemudian darinya keluarlah seluruh penduduk langit, itu malaikat-malaikat. Fayuhituna bil ardi wa man fiha, turunlah seluruh malaikat tersebut ke bumi ini. Ya, tatkala bumi telah digantikan dengan bumi lain. Kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, pada hari kami gantikan bumi dengan bumi dan langit dengan langit. Wa barazulillahil wahidil qahhar, pada hari itu mereka semuanya berdiri menghadap Tuhan Allah, Tuhan yang maha perkasa. Jadi ketika langit, yakni Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk pecah belah, kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat penduduknya turun ke bumi yang bukan bumi sekarang, di bumi yang telah yakni Allah gantikan. Boleh jadi digantikan dengan bumi yang baru, atau Allah rubah bumi ini menjadi bumi ya, yang dikatakan oleh para ulama Allah bentangkan bumi ini sehingga la tara fiha iwajan wala amta, tak lagi kau lihat ada gunung, ada tanda-tanda, ada lembah, semuanya datar. Itulah yang disebut dengan nama bumi mahsyar. Ya, bumi mahsyar. Maka turunlah malaikat-malaikat ke bumi ini, yakni bumi mahsyar. Tatkala Allah telah gantikan bumi dengan bumi yang lain. Boleh jadi bumi baru atau bumi ini Allah rubah bentuknya. Thumma ya'muru as-samaa'a tsaniyah, itu langit pertama. Penduduk langit pertama Allah perintahkan turun dari malaikat-malaikat, turunlah semua ke bumi, yakni padang mahsyar ini. Ya, thumma ya'muru as-samaa'a tsaniyah, kemudian Allah perintahkan langit kedua pun demikian. Ya, agar langit tersebut pecah belah, kemudian keluarlah darinya seluruh malaikat-malaikat yakni pada langit kedua. Hatta dzakara sab'a samawat, sehingga ya sampai pada langit ketujuh, semua penduduk langit baik daripada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya turun ke bumi menjaga padang mahsyar, menjadi pagar bagi manusia dan bangsa jin. Tidak ada yang dapat lari, ya, sampai datanglah Allah Jalla wa'ala memulai persidangan. Allah berfirman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu hari kiamat, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Tuhan Allah akan datang memulai persidangan. Datangnya Allah sebagaimana layak bagi Allah, tidak seperti datangnya makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Tidak akan ada yang pernah dapat menyamai Allah SWT. Dia akan datang dengan rombongan malaikat-malaikat dari seluruh penduduk langit yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu dahsyat dan banyaknya jumlah malaikat-malaikat di langit. Sehingga Nabi mengatakan, attatis sama'u wa huqqalaha anta'itta. Langit itu berderit-derit, dan layak dia berderit-derit. Ma min mawdi'i shibrin. Tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali illa wa fiha wa illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un, kecuali di sana ada malaikat yang sedang rukuk, yang sedang sujud. Langit itu hampir-hampir ya berderit-derit disebabkan banyaknya jumlah malaikat. Allahu akbar. Semuanya akan turun di hari kiamat. Ya, dalam hadis-hadis sahih nanti akan kita bacakan, ruh orang mukmin akan dibawa menaiki langit pertama, seluruh penduduk langit pertama yakni bertanya, ruh siapakah ini? Ruh yang dengan harum rupanya, ya harum baunya, sampai naik pada langit berikutnya dan seterusnya. Jumlah mereka begitu banyak. Jumlah malaikat bukan 10, hanya Allah yang mengetahui bilangannya. Ya, yu'ta bi jahannama yujarru. Ya, wa ma'a sab'una alfuzimam. Nabi meriwayatkan sallallahu alaihi wasallam didatangkan neraka jahannam, dan dia memiliki 70,000 rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 kalikan 70,000 berapa itu? Pak sembilan apa? 49 miliar. Itu baru neraka jahannam. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, itu kiblatnya malaikat di langit sana. Setiap hari 70,000 malaikat masuk ke sana, dan mereka hanya boleh masuk sekali saja. Setelah itu akan digantikan dengan malaikat lainnya. Tiap hari 70,000, tiap hari 70,000. Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam. Dahsyat. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana setiap tetes hujan tersebut yang jumlahnya begitu banyaknya, kecuali malaikat yang telah yakni menempatkan di mana harus jatuh tetesan hujan tersebut. Tak ada yang melampaui apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap bentuk dedaunan jatuh kecuali Allah perintahkan malaikat mencatat. Ya. Jumlah mereka begitu dahsyat, hanya Allah yang mengetahuinya. Semuanya turun mengelilingi manusia dan jin di padang mahsyar di bumi ini. Ya, tentunya bumi yang tadi saya sebutkan bumi mahsyar. Fa yakununa sab'ata shufuf, mereka bersaf-saf 7 saf. Qad ahatu bin nas, semua mereka memagari manusia. Kemana mau lari? Subhanallah. Ya, bagikan orang yang akan dikisas, akan dieksekusi mati, dikelilingi oleh para tentara, polisi, manusia, tak bisa lagi lari, mau kemana? Thumma yanzilul malikul a'la, maka kemudian turunlah Allah Tuhan, raja di raja yang maha tinggi, dan turunnya tak akan sama dengan makhluk. Selama-lamanya Allah di atas makhluk, tak pernah dalam makhluk. Tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Antara Allah dan makhluk ada yakni pemisah, ba'inun min khalqihi. Bagaimana dia turun, jangan tanyakan bagaimana. Kita imani jika terdapat padanya hadis yang sahih ataupun ayat yang menjelaskan demikian. Fi baha'ihi wa jamalihi wa ma'ahu ma syaa'a min al-malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala turun dengan kebesarannya, keagungannya, kecantikannya, keelokannya, dan dia membawa siapa yang dikehendaki dari malaikat-malaikatnya. hadis. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Ya, karena itu Allah turun ke langit dunia yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak akan dapat disamakan dengan turunnya makhluk. Yang jelas Allah Jalla wa Ala, karena zatnya berbeda dengan kita, maka sifatnya berbeda. Dan semua sifat-sifat Allah, meskipun ada pada manusia, namanya pasti berbeda hakikatnya, tak akan dapat disamakan. Allah punya sifat kuasa, kita juga punya sifat kuasa. Kekuasaan kita tak sama dengan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar, kita juga memiliki sifat mendengar, tak akan sama mendengarnya Allah dengan dengarnya makhluk. Allah memiliki sifat turun sebagaimana kita, tak akan sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Begitulah untuk semua sifat. Yang penting dia tidak akan pernah seperti makhluk. Kita imani, tak perlu kita rubah-rubah sehingga kita menjadi pusing. Yang merubah-rubahnya bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya turun. Mustahil Allah turun, kalau anda kata turun berarti dia memiliki tempat. Ini adalah akal-akal manusia. Itu yang dibayangkannya makhluk, turun, ya, pindah daripada tempat kepada tempat lain. Allah tidak seperti makhluk. Ya, akhirnya mereka tolak semua ayat yang tak diterima oleh akal mereka. Ya, kata mereka akal mustahil menerima Allah memiliki sifat seperti ini. Subhanallah. Karena itulah mereka mengatakan Allah tak akan pernah dilihat. Kenapa? Andai kata lihat berarti dia ada pada suatu tempat. Kalau ada pada suatu tempat berarti dia makhluk. Karena itu Allah tak pernah dilihat dari kiamat. Mereka batalkan ayat, mereka batalkan hadis. Allah mengatakan, ya, wujuhun yawma idzin nadhiratun. Wajah-wajah hari itu begitu bercahaya. Ila rabbiha. Tatkala wajah-wajah melihat kepada Tuhannya. Nadhiratun. Kata-kata nadhiratun jika diiringi dengan kata-kata ila, nadhara ila maknanya melihat dengan mata kepala. Itu ayat. Kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu, yaitu hari kiamat, benar-benar terhijab. Berkata Syafi'i rahimahullah, tatkala Allah menghijab dirinya tidak terlihat oleh orang-orang kafir, menunjukkan Allah akan memperlihatkan wajahnya dirinya kepada orang-orang mukmin. Subhanallah. Ini akidah yang sahih. Ini akidah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Datanglah generasi yang merasa tak sesuai akal mereka ini semua ayat, ini semua hadis, sehingga semua mereka tafsirkan sendiri. Antara mereka pun berbeda-beda dalam menafsirkannya. Mereka lah seolah-olah penterjemah resmi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak fasih berbicara sehingga butuh penjelas, butuh penjabar, mereka lah orangnya. Seolah-olah mereka mengatakan Nabi enggak fasih berbahasa Arab. Ya, butuh penjelas, kami yang menjelaskan perkataan Nabi tentang sifat Allah. Subhanallah. Itulah hakikat yang mereka inginkan. Itulah hakikatnya. Ya. Naam, tafadhal. Wa qala Utsman bin Sa'id qala haddatsana Hisham bin Khalid ad-Dimashqi wa kana siqatan wa qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib Shu'aib bin Shaburi qala haddatsana bin Shaburi wa ana Umar bin لا إذا قرأت أنا مختصرا من كلمة أنبأنا ثنا حدثنا أنا أي أنبأنا قال أنبأنا قال أتبعنا عمر بن عبد الله مولى كفرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وفي كفه مرأة فيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك لتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه ولا خيرا ليس له بقسم الإذخر له عبد المؤمن إلا ذخر له إلا ذخر له عبد منه ولا يستعيذ بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه aktsaru minhu. Qultu ma hadhihi an-nuqtatu sauda'u? Qala hadhihi as-sa'atu yawma taqumul qiyamah wa huwa sayyidul ayyam wa nahnu nusammihi indana yawm indana yawmal mazidi. Qultu walima tusammunahu yawmal mazidi ya Jibrilu? Qala di anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan apayhun min misyaha abyahu min abyaha min miski abyadi fa idza kana yaumul jum'ah min ayyamil akhirati habata habatal jabbaru an arshihi ila kursiyyihi ila dhalikal wadi wa qad huffal kursiyyu bimanabiri min nurin bimanabira wa qad huffal kursiyyu bimanabira min nurin yajalisu alaiha siddiquna wasyuhada wasyuhada yaumal qiyamah summa yaji'u ahlul ahlul ghurafi hatta yahufful hatta yahuffu bil kutubi hatta yahuffu bil kusubi summa yabadu lahum dhul jalal wal ikram tabaraka wa ta'ala fa yaqulu ana alladhi sadaqtakum sadaqtukum ana alladhi sadaqtukum wa'di wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa ahlaltu lakum daro karamati fasaluni fayaqulun bi ajma'ihim fayaquluna bi ajma'ihim nas'aluka ar-ridha 'anna fayushhiduhum 'ala ar-ridha summa yaqulu lahum saluni fayas'alunahu hatta tantahi tuhmatu kulli 'abdin minhum summa yaqulu lahum saluni fayas'alunahu hatta tantahi tuhmatu kullu 'abdin minhum summa yaqulu lahum saluni fayaqulun hasbuna rabbana radina fayarji'ul jabbarul jalla jalalihi ila 'arsyihi jalla jalaluhu fayarji'ul jabbaru jalla jalaluhu ila 'arsyihi fayuftahu lahum biqadari ishraqihim min yaumil jum'ah ma la 'ainun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قلبي بشر ولا خطر على قلب بشر ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس فيها قسم ولا وسم mutradatun fiha mutaridatun fiha anharuha mutadalliyatun fiha samaruha simaruha mutadalliyatun fiha simaruha fiha azwajuha wa khadimiha wa masakiniha falyas'alu ila yaumin ahwaju minhum ila yaumil jum'ati liyazdadu fadlan min rabbihim wa radu waridwanan. Wa qala Uthman ibn Sa'id, berkata Uthman bin Sa'id, haddatsana Hisham ibn Khalid ad-Dimashqi, telah berbicara memberitahukan kepada kami Hisham bin Khalid ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus, wa kana thiqatan, dan dia adalah orang yang terpercaya. Qala haddatsana Muhammad ibn Syu'aib ibn Syabur, dan dia berkata Muhammad bin Syu'aib bin Syabur pernah memberitakan kepada kami. Qala amba'ana Umar ibn Abdullah maula Ghufrah an Anas, dia berkata Umar bin Abdullah maulanya Ghufrah meriwayatkan dari Anas yaitu bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, ja'ani Jibrilu, datang kepadaku Jibril, wa fi kaffihi mir'atun fiha nuktatun sauda, Jibril membawa cermin, padanya ada nokta hitam. Faqultu ma hadhihi ya Jibrilu, aku pun bertanya apa ini wahai Jibril. Qala hadhihi al-jum'ah, Jibril mengatakan inilah dia hari Jumat. Hari Jumat dari kata-kata jama'ah, jum'atun. Hari Jumat disebut Jumat karena padanya orang-orang berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat, dan padanya dikumpulkan sempurna penciptaan Adam, dan padanya akan kelak terjadi kiamat. Ya. Kemudian arsala biha ilaika rabbuk. Allah mengutus yakni hal ini. Tuhan mengutus hal ini. Litakuna hudan laka, agar menjadi petunjuk bagimu, wali ummatika min ba'dika, dan petunjuk bagi umat-umat yang datang setelahmu, tentang hari Jumat ini, hari yang istimewa. Dan kita berada pada hari Jumat sekarang. Faqultu wa ma lana fiha, aku pun bertanya, ada apa rupanya pada hari itu, ya, keutamaannya untuk kami? Qala lakum fiha khairun. Maka berkata Jibril, kalian mendapatkan kebaikan pada hari tersebut. Antumul akhirun, kalianlah orang daripada manusia yang terakhir datang. Kita adalah umat terakhir. As-sabiquna yaumul qiyamah, tapi kalianlah yang terdepan nanti di hari kiamat. Walaupun kita umat Muhammad yang paling akhir, ya, di antara semua umat, di antara umat Nuh, Yus, Musa, Isa dan lain-lainnya, tapi kata Rasulullah as-sabiqun yaumul qiyamah, kitalah yang terdahulu di hari kiamat. Kitalah umat yang terdahulu melewati shirath. Kitalah umat yang terdahulu memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha sa'atun, dan pada hari Jumat itu ada satu waktu. La yuwafiquha 'abdun mu'minun, tidaklah seorang hamba mukmin menepati waktu tersebut. Yusalli yas'alullaha khairan. Ya. Pada waktu itu dia sedang salat, sedang berdoa, memohon kepada Allah kebaikan. Ya, lahu qasamun illa atah, mengharapkan baginya bagian kebaikan kecuali Allah akan berikan kebaikan tersebut. Dan para ulama bersisi, kapan waktu tersebut? Waktu yang seketika kita berdoa kepada Allah hari Jumat, Allah kabulkan. Ada yang mengatakan ketika khatib akan naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan ketika khatib akan mengerjakan salat Jumat. Ada yang mengatakan di ujung hari Jumat. Ada yang mengatakan setelah asar di hari Jumat. Pendapat yang dirajihkan Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, waktu itu adalah di penghujung hari Jumat. Ya, karena itulah sebagian daripada salafus salih jika datang hari Jumat dan telah salat asar, dia tak bergerak kemana pun juga bagikan patung. Dia tetap berdiam, berzikir, memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari tenggelam. Itu salafun salih. Adapun kita lepas asar, ada yang olahraga, main voli, macam-macam, berenang, mejeng-mejeng. Ya, memang berbeda zaman. Ini zaman Nuh. Beginilah kita. Subhanallah. Wala khairan laysa lahu biqasamin illa dhukhir lahu afdhal minhu. Tidaklah ada kebaikan yang dia minta, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya lebih baik daripada apa yang dia minta kelak di hari kiamat. Doa itu ada Allah kabulkan apa yang kita minta, dikabulkan di dunia ini. Ada doa yang kita minta tak dikabulkan di dunia, tapi Allah akan kabulkan di akhirat dengan lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka doa semuanya kebaikan, baik dikabulkan di dunia ataupun dikabulkan akhirat, semuanya kebaikan. Ya. Maka apabila doa-doa kita tak dikabulkan di dunia ini, insyaallah taala berharap kita akan dikabulkan di hari kiamat. La wa la yasta'idzu billahi min syarri ma huwa maktubun 'alaihi illa dufi'anhu akthara minhu. Tidaklah ada seorang pun berlindung kepada Allah dari kejelekan apa-apa yang telah dituliskan dalam catatan takdir, kecuali akan dijauhkan dia dari kejelekan tersebut lebih dahsyat daripada semestinya. Dijauhkan. Ya. Tentunya sebagian bertanya, bukankah takdir telah sempurna? Jawabannya ya. Ya, tapi tak ada orang mengetahui rahasia takdir. Karena itulah orang disuruh untuk berikhtiar. Ya, kita telah diketahui besok itu rezeki kita telah Allah atur. Bahkan 70 ribu tahun sebelum bumi dan langit Allah ciptakan, semua telah diatur. Al-arzaqu maqsumah. Semua rezeki telah Allah atur. Yang akan sampai kepada kita esok telah Allah atur. Ya, lusa telah Allah atur. Selama nyawa masih ada, tak akan mungkin rezeki hilang dari kita. Kemanapun kita berlari, rezeki mengejar kita. Tapi bukanlah maknanya kita mengimani takdir Allah, rezeki telah diatur, membuat kita tak berusaha, tak berikhtiar, dan mengatakan kalau sudah memang datang rezeki, datangnya itu. Ya, walaupun aku di rumah, rezeki mengejarku. Itu kata Ustaz Abu Fairuz. Akhirnya tak kerja besok dia. Merepet-repet istrinya, udahlah tenang aja, nanti datang rezeki mengejarku. Bukan itu yang saya inginkan. Harus ada ikhtiar, berusaha mengambil sebab. Karena Allah telah mentakdirkan bahwa di dunia ini semuanya dengan sebab dan akibat. Fa'ati bi'is sababah. Ikuti sebab. Ya, kalau kau mau hangat, hangatkan dirimu dengan air hangat, dengan api dan seterusnya. Ya, andai kata kau mau dingin, carilah pendingin. Semua harus ikhtiar. Andai kata kau mau punya anak, carilah istri. Jangan katakan andai kata Allah takdirkan aku punya anak, punyanya aku anak itu walaupun tak punya istri. Itu orang gila. Semua harus dengan sebab. Orang memiliki keturunan dengan sebab takdir yang telah Allah gariskan. Apa? Ada sebab, ada akibat. Sebabnya dia memiliki istri. Dengan tersebut, dengan akhirnya Allah takdirkan baginya punya anak. Ya, semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tak boleh kita berleha-leha, tak berikhtiar, tak mengambil sebab. Ya, karena itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan, berdoa kepada Allah. Bukanlah makna kita melangkahi takdir, tidak, tapi dengan doa ini Allah telah takdirkan kita berdoa. Dengan takdir doa ini akhirnya Allah takdirkan pula terhindar daripada kita musibah. Ya. Maka jangan mengatakan tak perlu lagi berdoa-doa, semua kan sudah ditakdirkan. Salah. Allah takdirkan engkau berdoa, dan dengan doa tersebut Allah takdirkan jauh daripada musibah. Berikhtiarlah, ambillah sebab. Qultu ma hadhihi nuqtatu sauda? Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, ini nokta hitam yang di dalam cermin ini, apakah dia gerangan? Qala hadhihi sa'atu yauma taqumul qiyamah, inilah hari kiamat terjadi. Wa huwa sayyidul ayyam, dan dia terjadi pada hari yang paling utama. Itu hari apa? Jumat. Disebut dengan nama sayyidul ayyam, penghulu para hari-hari. Al ayyam bukan ayam bahasa Indonesia, jamak daripada yaum, artinya hari-hari. Ya, sayyidul ayyam bukan artinya tuan ayam-ayam, tapi adalah penghulu daripada hari-hari. Wa nahnu nusammihi 'indana yawmal mazid. Kata Jibril, kami menamakan di hari kiamat ini namanya hari tambahan. Tambahan bonus berupa kenikmatan di hari itu Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan orang-orang mukmin. Ya. Dan itu terjadi di hari Jumat. Menunjukkan kepada kita di hari alam mahsyar di surga Allah Subhanahu wa taala sana. Di surga itu juga ada hari. Ada pekan. Ya, dan kita berjumpa dengan Allah setiap sepekan di hari Jumat. Qultu wa lima tusammunahu yawmal mazid? Ya Jibril, aku bertanya, wahai Jibril, kenapa kalian menamakan di sana di alam malaikat dengan hari tambahan? Qala li'anna rabbaka takhadha fil jannati wadiyan afyah. Sebab Tuhanmu di surga mengambil tempat yang begitu luas, lembah yang begitu luas, min miskin abyad. Lembah tersebut terbuat daripada misik putih. Faidah kana yaumul jum'ati min ayyamil akhirah, jika datang hari Jumat di hari-hari akhirat, habatal jabbaru an arsyihi, Allah turun dari arasy-Nya, ila kursiyihi, ke kursinya, ila dzalikal wadi, ke lembah tersebut, waqad huffal kursiyyu bimanabir min nur, dan kursi Allah tersebut telah diliputi dengan mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Yajlisu 'alaihi siddiqun, di atas mimbar-mimbar itu duduklah orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan para syuhada yaumul qiyamah, di hari kiamat. Thumma yaji'u ahlul ghuraf, setelah itu datanglah ya ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf adalah ahli surga yang menempati bilik-bilik. Hatta yahuffu bil kutub, sehingga akhirnya mereka ya meliputi yakni tempat-tempat tersebut, yakni sekitaran mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu. Thumma yabdu lahum dzul jalal. Kemudian tampaklah untuk mereka Allah dzul jalal, pemilik keagungan wal ikram, kemuliaan. Tabaraka wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha berkah, Tuhan maha tinggi. Fayaqulu, maka Allah pun berfirman. Ini menunjukkan akan berjumpanya orang beriman dengan Tuhan Allah di hari kiamat, di hari Jumat, di surga-surga. Ya. Maka Allah berfirman, analladzi shadaqtukum wa'di, aku dahulu yang telah menepati janjiku kepada kalian sekarang. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku dahulu yang telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian sekarang. Wa ahlaltu lakum daru karamati, aku telah tempatkan kalian di surga yang aku muliakan ini. Fasaluni, sekarang mintalah kepadaku apa kalian mau. Fayaquluna bi ajma'ihim, maka semua mereka berkata, nas'aluka ridha 'anna, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu keridhaan, ya, keridhaanmu. Fayushhiduhum 'ala ar-ridha, maka Allah saksikan Allah telah meridhai mereka. Thumma yaqulu lahum saluni, kemudian Allah berkata kepada mereka, mintalah kepadaku yang lain. Fayas'aluna hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum, maka setiap orang pun meminta sampai habis apa yang mereka minta, tak ada lagi di mana mereka, kosong. Ya, minta apa terserah buat. Ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Habis, tahap apa lagi mau aku minta? Kayaknya sudah ada semua. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, tentang seorang yang terakhir masuk surga setelah dibenamkan di neraka jahanam, dikeluarkan, masukkan ke surga, minta. Ya, dia minta segala macam. Sudah? Sudah. Tak ada lagi yang mau ketambahkan. Cukup ya Allah. Sudah selesai semua yang aku minta. Kata Allah, bagaimana dengan ini? Oh, itu aku lupa ya Allah. Masukkan. Ini? Ah, itu juga. Ini? Allah sebutkan banyak hal. Ya Allah, semua itu aku lupa, masukkan juga. Nah, sekarang pikirkan lagi, minta lagi tambahan. Dia mulai lagi menyebutkan ini. Udah? Kayaknya enggak ada lagi. Bagaimana ini? Itu aku lupa ya Allah. Allah ingatkan dia. Antum kok saya suruh hari ini, Ustaz Ibrahim, tulis apa antum mau. Tulis semuanya. Setelah antum tulis, ini mana saya beri? Ah iya Ustaz, anu lupa juga itu. Begitulah kita manusia ini. Ketika disuruh minta, lupa kita. Saking banyaknya kita minta, masih banyak yang lain lagi, kita pun lupa. Ya. Thumma yaqulu lahum saluni, kata Allah setelah itu. Nah, sekarang minta lagi kepadaku. Semuanya aku kabulkan. Minta lagi. Ya. Fayas'aluna hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum. Semua minta sampai habis semua dalam benak mereka, apa lagi yang mau diminta. Thumma yaqulu lahum, ya, saluni. Kembali Allah mengatakan, "Nah, sekarang semua itu aku kabulkan. Minta lagi." Fayaquluna hasbuna rabbuna radina, semua mereka mengatakan, ya Allah, cukup, kami telah rela, cukup ya Tuhan kami, apalagi mau kami minta. Fayarji'ul jabbaru jalla jalalu ila arshih, Allah kembali ke atas arsy-Nya. Fayaftahu lahum biqadri israqihim min yaumil jum'ati ma la 'ain ra'at, maka Allah bukakan bagi mereka berupa kenikmatan sesuai dengan cahaya mereka di hari kiamat, ya, di hari Jumat, mala ain ra'at. Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tak pernah terlihat mata, mala ain ra'at. Apa di benaknya? Diberikan Allah apa yang tak pernah terlintas di benaknya, terlihat di matanya, terdengar di telinganya. Apa yang kita anggap paling hebat di dunia ini, maka lebih dahsyat di hari kiamat, surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tentang yang paling cantik dari seorang wanita di dunia ini, di hari kiamat dahsyat, tak pernah tergambar ada seperti itu. Ya, bayangkan suara yang paling nikmat dari seorang wanita di dunia ini, biduan wanita, tak akan pernah dapat menyamai dengan ya kenikmatan di hari kiamat, subhanallah. Bayangkan batu akik yang paling hebat di dunia ini. Subhanallah, tak akan pernah sama dengan batu zamarud dan lain-lainnya. Subhanallah. Wala udhun samiat, tak pernah terdengar dengan telinga mereka. Subhanallah. Dengarkan segala macam lantunan alam yang begitu indah, suara angin berdesir, subhanallah, yang menyela-nyela, ya, batang-batang bambu bergesek-gesekan menimbulkan suara begitu indahnya, suara gemericik air, suara nyir yang melambai-lambai, deburan ombak. Nah, mulailah kita berpuisi. Tak ada dibandingkan ni, yakni tak akan pernah dapat menyamai nikmat semua suara di surga. Dengarkan suara burung-burung, ya. Kadang-kadang kemana-mana kita tengok orang bawa burung. Saya tengok orang sekarang, subhanallah, bawa motor di belakangnya dua keranjang burung, depannya satu keranjang burung, dipajang di sana itu, ya, digentah lomba burung. Nanti di mana-mana lomba burung. Lomba apa yang diperlombakan? Keindahan suara. Tak akan pernah menyamai dengan suara apapun di surga, subhanallah. Wala khatara ala qalbi bashar, tak akan pernah terlintas oleh hati manusia, subhanallah. Bayangkan kolam-kolam yang indah, bayangkan sungai-sungai yang begitu indah di dunia ini, tak akan ada yang dapat menyamai keindahan sungai-sungai di surga, taman-taman di surga, kolam-kolam di surga, subhanallah. Wa yarji'u ahlul ghuraf ila ghurafihim, penduduk-penduduk ghuraf, bilik-bilik dari surga kembali ke yakni bilik-bilik mereka. Wahia ghurfatun min lu'lu'atin bayda, ya, pemilik bilik-bilik tersebut terbuat bilik itu daripada permata yang putih. Wa yaqutatin hamra, dari batu yakut yang berwarna merah. Wa zamradah khadra, dari zamrud, ya, yang berwarna hijau. Ini semuanya adalah batu-batu mahal. Di dunia aja mahal harganya, apalagi yang orinya di surga nanti. Laisa fiha fasmun wala wasmun muttaridatun fiha anharuha, subhanallah. Semua kenikmatan dalamnya itu tak akan pernah ada yang kurang, semua sempurna. Ya, sungainya terus menerus mengalir, tak pernah berhenti, subhanallah. Ya, mutadalliyatun fiha thimaruha, senantiasa segala macam buah-buahannya menjuntai-juntai ke bawah. Di surga kita tak perlu payah-payah manjat kelapa kalau mau. Ya, tak akan ada yang namanya manjat di surga. Kata Allah, qutufu hadaniyah, semua buah-buahannya itu rendah. Kalaulah di surga itu ada kelapa, maka tentulah kelapanya tak perlu kita panjat. Apalagi jatuh di surga, patah kakinya, tak ada ceritanya. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya rendah. Ya. Bahkan sambil berbaring kita pun bisa memetik buah-buah tersebut. Mutadalliyatun, subhanallah, tak perlu manjat-manjat. Buahnya tak ada semut, buahnya tak ada ulat, ya, buahnya tak pernah putus selama-lamanya. Fiha azwajuha, ini yang lebih dahsyat. Dalamnya ada istri-istri, pasangan-pasangan, subhanallah. Wa khadamuha, tak cukup istri-istri, pembantu-pembantu, ya. Wa masakinuha, dalamnya ada istana-istana. Falaisu ila yaumin ahwaj minhum ila yaumil jum'ah, maka tak ada hari yang lebih mereka berhajat, melebihi hajat mereka kepada hari Jumat. Liyazdadu fadlan min rabbihim wa ridwana, agar mereka mendapatkan tambahan karunia daripada Tuhan mereka. Allahu akbar. Inilah dia, ya, kenikmatan yang dapatkan di hari kiamat, berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala setiap Jumat, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap kali kita kembali kepada keluarga dalam bilik-bilik, kepada istri-istri kita. Dan di hari kiamat setiap laki-laki diberikan banyak istri, yang tak sempat poligami dunia, sabar. Sabar aja. Tenang aja. Nanti dapat di hari kiamat. Ya? Sabaran tuh? Sabar ajalah. Jangan takut. Di sana tak ada kecemburuan. Di sini pusing. Istri dua bertengkar, pusing. Di sana tak ada yang bertengkar, dicabut semua segala macam kebencian. Wanaza'na ma fiha min ghillin, kami cabut semua rasa kedengkian, rasa iri hati, semuanya. Di sana tak akan pernah ada yang berkelahi, cakar-cakaran, aman damai. Negeri ini negeri yang tak aman, bentar-bentar cakar-cakaran, pusing suami dibuatnya. Subhanallah, kadang-kadang suaminya dicakarnya. Nah, sabar ajalah kita. Ikhwatul kiram rahimakumullah, tinggal satu menit lagi. Kita padahkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.